Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Huwa la unduwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio manapun, azanillahu wa iyyakum, baik pendengar radio Roja Bandung di 1476 AM, juga pendengar radio kita Cirebon di 94,3 FM, juga orang-orang Jogja, wong Jogja ya, melalui Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM, juga Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang pembahasan yang berkaitan dengan amalan-amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Kemarin sudah kita terangkan poin pertama, malaikat sebagai safaroh atau perantara antara Allah dengan makhluknya. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Wa min a'malil malaikah al-muta'alliqati bi bani Adam, di antara amal-amal para malaikat yang berkaitan dengan bani Adam adalah kitabatul hasanat wassayiat, mencatat amal-amal baik dan buruk. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah menyatakan, wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin. Kita beriman kepada para malaikat yang mulia dan mencatat, karena Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga atas kita. Maknanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwa Allah Azza wa Jalla telah menugaskan bagi Bani Adam beberapa malaikat yang mulia yang mencatat amal-amal dan ucapan-ucapan mereka dan dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan yang hakiki yang nanti akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat. Pencatatan amal ini diterangkan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran diantaranya surah Yunus. Surah Yunus ayat ke-21 menyatakan, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Apabila kami menimpakan kepada manusia rahmat setelah mereka itu ditimpa kesulitan sebelumnya, tiba-tiba mereka membuat makar terhadap ayat-ayat kami. Katakan olehmu, hey Muhammadin, Allah lebih cepat lagi makarnya. Sesungguhnya para utusan kami akan mencatat makar-makar kalian. Yang dimaksud para utusan kami di sini, para malaikat akan mencatat makar orang-orang yang membuat makar terhadap Allah Azza wa Jalla. Juga disebutkan dalam Az-Zukhruf ayat 80. Allah Azza wa Jalla berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Ya, kami mendengar, dan para utusan kami di hadapan mereka mencatat. Mencatat amal dan ucapan mereka. Yang dimaksud para utusan kami di sini adalah para malaikat. Malaikat yang mencatat. Juga diterangkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 29-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Faman ladzina amanu wa 'amilu shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Kata Allah, inilah kitab kami, kitab catatan kami yang berbicara tentang kalian dengan sebenarnya. Sesungguhnya dulu ketika di dunia kami menyuruh menuliskan apa saja yang dahulu kalian lakukan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan itulah keberuntungan yang nyata. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa ada para malaikat pencatat yang mulia, yang diutus oleh Allah, yang selalu mendampingi manusia siang ataupun malam, mencatatkan ucapan dan amalan mereka, baik ucapan yang zahir seperti ucapan lisan ataupun ucapan batin, bisikan hati. Itu pun dicatat dengan catatan yang sebenarnya dalam lembaran-lembaran yang hakiki. Ketika menerangkan hal ini, para ulama menerangkan beberapa poin. Pertama, mal hikmatu fi kitabatil a'mal ma'ilmillahi bikulli ma yaqa. Apa hikmah dicatatkannya amalan-amalan manusia, padahal kan Allah mengetahui segala yang terjadi. Kalau Allah tahu apa yang sudah terjadi, akan dan sedang terjadi, untuk apa ada catatan itu? Dijawab oleh para ulama, anna hadza wallahu a'lam idharun li'adillahi azza wa jalla wa iqamatun lil hujjatil qati'ah likulli syubhatin qad ya'tadiru biha al-'asi yawm al-qiyamah. Ini salah satu hikmahnya adalah, wallahu a'lam, untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla dan untuk menegakkan hujjah yang pasti bagi setiap syubhat yang mungkin diajukan sebagai uzur atau alasan atau bantahan dari orang-orang ahli maksiat di hari kiamat. Jadi kadang di hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang membantah, yang tidak mengakui dosa itu. Nah, dengan disodorkannya catatan, mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad bin Ubadah menyatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf ghayra musaffah." Seandainya aku melihat ada seorang laki-laki sedang berduaan bersama istriku, pasti akan aku pukul lehernya dengan pedang yang Ghair musaffah yang bagian tumpulnya. Kalau pedang kan ada yang bagian tajamnya, ada yang bagian tumpulnya. Dipukul dengan bagian yang tumpulnya. Mending yang bagian runcing, mending bagian tumpul. Mending bagian runcing, tapi mendingnya jangan sampai kena pukulan pedang. Kalau bagian runcingnya sekali tebas, putus ini leher, mati langsung. Tapi kalau dengan bagian tumpulnya enggak putus, tapi luka atau patah tulang gitu ya, itu akan menderita, tulang lehernya patah akan menderita sakit yang luar biasa sebelum matinya. Akhirnya mati juga. Tapi sebelum mati itu menderita dulu loh, dalam jangka waktu yang agak lama. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau aku melihat ada seorang laki-laki sedang berdua-dua dengan istriku, saya pukul itu lehernya dengan bagian tumpul pedang. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampailah ucapan Ubadah, Sa'ad bin Ubadah ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dan ucapan Sa'ad bin Ubadah menunjukkan kecemburuan dia, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, atajabuna min ghairati Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni. Wa min ajri ghairatillah harramal fawahish ma dhahara minha wa batan. Wa la ahada ahabbu ilaihi al-udhu min Allah. Wa min ajri dhalik ba'athal mubashirin wa mundhirin. Wa la ahada ahabbu ilaihi al-madhah min Allah. Wa min ajri dhalik wa'ada Allah al-jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apakah kalian merasa takjub dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Maka demi Allah, aku lebih pencemburu lagi daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu dari aku. Jadi Allah itu paling pencemburu kepada manusia. Makanya kalau manusia menduakan Allah, wah itu dosa terbesar. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Meniatkan ibadah untuk Allah juga, tapi sebagian untuk selain Allah. Untuk dipuji, untuk dunia. Oh, Allah cemburu banget. Itu. Nah, di antara kecemburuan Allah adalah Allah haramkan fawahish. Perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur daripada Allah. Maksud uzur itu Allah akan bertanya dulu alasan dia kenapa hamba melakukan dosa, melakukan perbuatan keji, melakukan penyimpangan. Akan ditanya dulu, barangkali ada uzur. Uzur itu ada alasan yang bisa dimaklumi, apa karena terpaksa atau karena lupa atau karena apa gitu. Allah itu paling menyukai adanya uzur. Jadi tidak ada satu pun yang lebih mencintai uzur daripada Allah. Oleh karena itu Allah mengutus kepada manusia para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan, itu para rasul. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai balasan dibanding Allah. Oleh karena itu Allah menyediakan surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itulah maka manusia nanti di akhirat disuruh untuk membaca kitab catatan amalnya masing-masing di hari kiamat. Dalam Al-Isra ayat 14 Allah menyatakan Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca ini kitab catatan amalmu. Cukuplah pada hari ini diri kamu menjadi penghisab atas dirimu sendiri. Jadi ketika melihat catatan amal, dia sendiri sudah bisa ngitung apakah dia termasuk orang celaka atau bahagia. Mana yang lebih banyak, amal baik ataupun amal buruk. Manusia sudah bisa menghisab dirinya bagaimana dengan melihat catatan itu. Allah menyatakan, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup. Di hari ini kamu akan menjadi penghisab atas diri kamu sendiri. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, kata Imam Hasan Al-Basri, ya Ibn Adam, basattu laka sahifataka wa ukila bika malakan kariman ahaduhuma an yaminik wal akhar an yashimalik fa amman ladhi an yaminik fa yahfadhu hasanatik wa amman ladhi an shamaili an shimalik fa yahfadhu sayyiatik fa'mal ma syi'ta aqlil aw akthir hatta idza mutta tuwiyat sahifatuka faju'ilat fi unuqika ma'aka fi qabrika hatta takhruja yawmal qiyamati ahatta tukhraja yawmal qiyamati kitaban talaqqahu mansura iqra' kitabak faqad adala wallahi man ja'ala faqad adala wallahi man ja'ala hasibun man ja'ala hasiba nafsika. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai Bani Adam, busitat laka sahifatuka, akan dibentangkan, akan disodorkan bagi kamu nanti kitab catatan amalmu, dan telah ditugaskan bagimu dua malaikat yang mulia, salah satunya di sebelah kananmu, salah satunya lagi di sebelah kirimu. Sadari itu, wa ikhwan dan akhwat, sebelah kanan ada malaikat pencatat, sebelah kiri juga begitu. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Adapun malaikat yang ada di sebelah kananmu, dia akan mencatat kebaikan-kebaikanmu. Dan adapun malaikat yang ada di sebelah kirimu, dia akan mencatat keburukan-keburukanmu. Berbuatlah kamu sekehendakmu, baik sedikit ataupun banyak. Sehingga apabila catatanmu digulung, ya, kemudian disimpan di pundakmu bersama dirimu di alam kuburmu, pada hari kiamat nanti akan dikeluarkan kitab tersebut yang kau akan terima dalam keadaan terbuka. Baca kitabmu ini. Maka ini sungguh telah adil dan Allah menjadikan diri kamu sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Dalam hadis sahibul bitaqah yang masyhur, bitaqah itu kartu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha sa yukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijila likulli sijilin maddal basar thumma yaqulu lahu atunkiru min hadha syai'a adholamatka katabati al-hafidhun qala la ya rabbi fayaqulu alaka udhrun aw hasana fa buhitatur rajul fa buhitur rajul fayaqulu la ya rabbi fayaqul bala inna laka indaka hasanah wahidah la dhulma al-yawma alayk فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا هو أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة wala yathqilu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah akan membebaskan salah seorang laki-laki di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah membentangkan di hadapan orang ini 99 jilid buku, yang masing-masing satu jilidnya sepanjang atau sebesar sejauh mata memandang. Besar sekali. Isi dari kitab catatan itu berupa kesalahan-kesalahan orang tersebut. Dosa-dosa. Daftar dosa-dosa. Lalu Allah bertanya kepada orang itu. Apa kamu mau mengingkari isi catatan amalmu ini sedikit pun? Ada enggak yang kamu akan ingkari? Ada enggak kedzaliman yang dilakukan oleh para malaikat pencatat aku? Mungkin malaikat mencatatkan dosa orang, padahal orang itu tidak melakukan dosa itu, gitu. Apa mungkin? Kata orang itu, tidak, ya Rabbi. Tidak ada yang diingkari, semua catatan itu benar. Alaka udhrun, au hasan, apakah kamu punya udhur? Punya alasan enggak yang menyebabkan kesalahan kamu ini dimaklumi gitu sehingga diampuni? Atau kamu punya kebaikan yang bisa menghapus catatan amal buruk ini? Kalau ada kebaikan bisa dihapus. Karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Apa kamu punya udzur atau punya kebaikan enggak untuk menghapus dosa-dosa ini? Orang ini mikir sejenak lalu berkata, tidak ya Rabbi. Tidak ada kebaikan, tidak ada uzur. Sudah pasrah. Allah menyatakan, bala inna laka indana hasanah wahidah. Ya, menurut kami, kamu punya satu kebaikan. La zulmal yawma alaik. Dan tidak ada kezaliman pada hari ini bagimu. Lalu dikeluarkan satu kartu. Di kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Dua kalimat syahadat. Lalu kata Allah, hadirkan dia. Orang itu bertanya, ya Allah, apa maksud dari kartu dan 99 jilid buku ini? Dijawab, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu diletakkanlah kartu di satu daun timbangan dan 99 jilid buku tadi di daun timbangan lain. Ditimbang mana yang lebih berat? Ternyata ringanlah 99 jilid buku tadi dan beratlah kartu itu. Lebih berat ke kartu setelah ditimbang. Lalu Nabi menyatakan tidak ada yang lebih berat sesuatu pun dibanding nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Jadi siapa buku timbang buku catatan tersebut pada hari kiamat ditimbang. Dan semua orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. Inilah poin yang pertama tentang apa? Tentang pencatatan amal. Yaitu hikmah dicatatkannya amal walaupun Allah tahu. Salah satu hikmahnya untuk menegakkan keadilan, menegakkan hujjah, ya. Kemudian menegakkan uzur bila ada uzur tersebut. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Ada berapa jumlah malaikat pencatat dan siapa nama-nama mereka? Zahir dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa malaikat pencatat ada dua malaikat untuk setiap orang. Satu orang ada dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Dan banyak riwayat menjelaskan hal itu bukan dari satu dua orang para ulama saja, tapi dari banyak. Seperti Mujahid, salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ma'akuli insanin malakan, malakun an yamini wa malakun an yasari. Qala fa amal ladhi an yamini fayaktubul khaira wa amal ladhi an yasari fayaktubul syar. Setiap orang ada dua malaikat. satu malaikat di kanan, satu malaikat di kiri. Adapun yang di kanan dia mencatat kebaikan dan yang di kiri mencatat keburukan. Ucapan seperti ini juga diriwayatkan dari Qatadah, Al-Hasan, Imam Sufyan dan yang lain-lainnya dari banyak para ulama. Yang menjadi dalil bagi mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam Al-Quran Surah Qaf. Dalam Surah Qaf, ayat yang ke-17 Allah berfirman, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kata Allah Azza wa Jalla, ada dua malaikat pencatat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau yang mencatat sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali di sampingnya ada Raqib dan Atid. Raqib adalah sebutan bagi malaikat pencatat amal baik. Dan Atid adalah sebuah sebutan yang mencatat amal buruk. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa innama qala qa'id wa lam yaqul qa'idan wa huma ithnan li'anna al-murada an al-yamin qa'idun wa an al-shimal qa'id fa hudhifa al-awwal li dilalati al-thani alayh qala shibaywayh nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wal ra'yu mukhtalif. Disebut qa'id. Qa'id itu yang duduk. Tapi qa'id ini lafadznya mufrad. Tidak disebut qa'idan. Padahal dua malaikat. Allah berfirman, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Tidak qa'idan. Ada dua malaikat pencatat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi kenapa? Karena dua tidak disebut qa'idan tapi qa'id. Dijawab, karena ya dibuang yang awal untuk menunjukkan yang kedua. Dua-duanya duduk. Dan ini ada kaidah di dalam ilmu nahu sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Shibewai dalam sebuah syair yang menjelaskan tentang kaidah nahu. Shibewai ini ulama ahli nahu. Nahnu bima indaka wa anta bima indaka radin. Kami terhadap apa yang ada di sisi kami dan kamu terhadap apa yang ada di sisi kamu, dua-duanya ridho. Saya ridho terhadap apa yang saya miliki, kamu juga ridho terhadap apa yang kamu miliki. Tapi walaupun saya dan kamu berdua, tapi radin, tidak radian. Dan ini menunjukkan dibolehkannya hal tersebut secara kaidah. Ini penjelasan ilmu nahu. Berkata Muhammad, Syekh Muhammad Al-Amin ketika menjelaskan masalah ini. Wal-qa'id qala ba'duhum al-qa'id wal-adhar anna ma'nahu al-maqa'id. Qa'id, menurut yang lain qa'id, yang jelas maknanya adalah maqa'id, tempat duduk. Oleh karena itu, posisi malaikat pencatat sebelah kanan dan sebelah kiri ini duduk. Dan ya, sambil duduk mereka apa? Mencatat. Mencatat apa yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qauluhu ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang keluar dari mulut, satu ucapan pun yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Maknanya ma yatakallamu min syai'in illa kutiba 'alaihi. Tidak ada satu kata pun yang terucap, terkatakan kecuali akan dicatatkan. Dan diambil dari lafzi ta'am wa huwa ikhrajuhu min al-fam. Kalau orang mengeluarkan makanan dari mulutnya maka disebut lafdhu ta'am, melafadzkan makanan. Yang dimaksud melafadzkan adalah mengeluarkan. Makanya ma yalfidhu min qaulin, tidaklah keluar dari satu ucapan pun dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Adapun makna raqib ada tiga makna. Pertama, annahul mutatabi'u lil umur, selalu memata-matai segala urusan, mengawasi. Itu tercakup dalam makna raqib. Kedua, annahul hafid, dia mencatatkannya. Dan yang ketiga, lahu syahid, dia menyaksikannya. Dan kelak akan menjadi saksi memberikan persaksian. Raqib adalah malaikat pencatat yang memerankan tiga fungsi. Pertama, mengawasi, memata-matai, menspionase semua ucapan dan perbuatan orang. Orang yang diawasinya. Diawasi, tidak ada satupun yang terlewat. Baik aspek lahirnya ataupun batinnya. Yang kedua, dicatat. Yang ketiga, nanti kelak akan menjadi saksi. Adapun atid, atid ada dua makna. Annahul hadir alladhi la yaghib. Atid itu hadir, tidak pernah ghaib, tidak pernah absen. Tidak pernah umpamanya sedetik saja terpisah dari orang tersebut. Dan yang kedua, annahul hafid al-mu'id imma lil hifad wa imma lis syahadah. Yang kedua juga mencatat dan siap untuk memberikan kesaksian kelak. Al-Jauhari menyatakan al-atid asy-syai'ul hadir al-muhayyi. Al-atid itu sesuatu yang selalu hadir dan selalu siap. Berdasarkan hal itulah maka di setiap diri manusia ada malaikat yang selalu mengawasi ucapan dan perbuatan orang, lalu dicatat, lalu kelak akan diberikan persaksian di hadapan Allah pada hari kiamat. Berkata As-Sya'di, Syekh Abdul Rahman As-Sya'di menyatakan, yukhbiru ta'ala annahul mutafarridu bi khalqi jinsil insan, dhukurihim wa inathihim, wa annahu ya'lamu ahwalahu, wa ma yusirruhu, wa ma tuwaswisu bihi nafsuh, wa annahu aqrabu ilaihi min hablil warid, alladhi huwa aqrabu syai'in ilal insan, wa huwa al-admul muq. Tanifi linaqratin nahr. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Allah mengabarkan dalam ayat tadi bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan manusia baik laki ataupun perempuan. Dan dia Allah mengetahui semua keadaan orang itu, baik yang rahasianya yang dibisikkan oleh hatinya. Dan Allah lebih dekat kepada orang itu daripada urat lehernya. Urat leher itu adalah bagian yang sangat terdekat dengan manusia. Dan ini menunjukkan bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan penciptanya. Diawasi terus oleh Allah, lahirnya dan batinnya. Allah juga melihat kepada batinnya, kepada hatinya. Dekat. Orang yang menyadari hal ini, dia selalu merasa diawasi siang ataupun malam. Di tengah orang ramai ataupun di saat sendirian. Lalu selain Allah yang mengawasi dan melihat, Allah pun menjadikan para malaikat untuk mengawasi pula setiap orang. Satu orang, dua malaikat diawasi, dimata-matai, lalu dicatat dan kelak akan dijadikan sebagai saksi. Oleh karena itu dikatakan idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Makna yatalaqqiyani anil abdi a'malahum kullaha. Yatalaqqa artinya nempel terus, menempel terhadap seorang hamba untuk mengawasi amal-amal mereka seluruhnya. Satu di kanan mencatat kebaikan, satu di kiri mencatat keburukan. Dan masing-masing malaikat itu duduk Untuk apa? Untuk posisi yang sangat siap untuk melakukan perbuatannya, yaitu mencatat. Dan duduk itu adalah posisi yang paling baik untuk mencatat, baik cepat ataupun bagus dan rinci. Kalau umpamanya sambil berdiri kan goyang-goyang atau gimana lah. Dan itu menunjukkan apa? Mereka mencatatkan dengan catatan yang sangat baik. Dan ini termasuk salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat. Kalau umumnya manusia mengimani, ya, para malaikat hanya sebatas iman bahwa malaikat itu ada, namanya ini, maka sudah tidak ada asar ke dalam jiwanya. Tidak ada asar itu tidak ada pengaruh ke dalam jiwanya. Tapi kalau manusia menyadari bahwa para malaikat itu mengawasi seluruh gerak-gerik kita, mencatat semua ucapan dan perbuatan kita, baik lahir ataupun batin, sampai bisikan hati, maka orang itu merasa terus diawasi dan dia akan hati-hati. Ayat-ayat tadi menunjukkan dua malaikat tersebut, satu di kanan, yang satu di kiri. Tapi di sebelah kanan, di sebelah kiri itu apa nempel terus ataukah ada jarak? Tidak ada keterangan dalam hal ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakini hal tersebut sebatas yang Allah jelaskan. Timbul pertanyaan, apa yang ditulis oleh para malaikat? Nas-nas yang ada Al-Quran atau hadis menunjukkan bahwa para malaikat mencatat semua yang dilakukan oleh manusia, baik ucapan ataupun amalan, zahir ataupun batin, dengan catatan yang tafsil, bukan ijmal. Tafsil itu rinci, bukan global. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 52 tersebut menyatakan, wa kullu syai'in fa'alahu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirun mustatir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu telah apa yang mereka perbuat, ya, telah tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar sudah tertulis. Juga diterangkan dalam Al-Kahfi 49, Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadiran wa la yadlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab catatan. Engkau lihat orang-orang yang berdosa tertunduk karena melihat buruknya catatan di dalamnya. Mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab apa ini yang tidak melewatkan semua hal, baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali dicatatkan. Mereka mendapati seluruh amalan yang pernah diamalkan ketika di dunia hadir ada dalam catatan itu, dan Allah tidak mendzalimi seorang pun. Juga diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 120 dan 121. Maka nali ahli Madinah wa man haulahum min al-Arab yatakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama, la yusibuhum dhama wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yatauna mautian يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Kata Allah, tidaklah layak bagi penduduk Madinah dan orang Arab yang ada di sekitarnya untuk absen dari mengikuti perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Absen gak ikut perang, gak layak. Kenapa? Karena sesungguhnya tidaklah mereka ditimpa kehausan. Dan tidaklah mereka ditimpa kelelahan. Tidaklah mereka mengalami kelaparan di jalan Allah. Dan tidaklah mereka menginjakan kaki di suatu tempat yang membuat orang-orang kafir menjadi murka terhadap aksi mereka. Dan tidaklah mereka menerima penderitaan dari musuh-musuh mereka, kecuali akan dicatatkan bagi mereka sebagai amal soleh. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika perang, mereka mengalami penderitaan seperti umpah kehausan, seperti juga kelelahan, seperti kelaparan di jalan Allah. Dan tidaklah mereka menginjakan satu injakan di satu tempat yang membuat orang kafir menjadi tidak nyaman dengan aksi kaum muslimin, atau kaum muslimin mengalami penderitaan dari orang kafir, baik secara fisik ataupun psikis, maka semua itu dicatat sebagai amal soleh. Lapar mereka menjadi amal soleh, haus mereka, lelah mereka, luka mereka, semua langkah-langkah mereka menjadi amal soleh dan akan dicatat. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan tidaklah mereka menginfakkan satu nafkah baik sedikit ataupun banyak. Tidaklah mereka melintasi sebuah lembah ketika berperang, kecuali akan dicatatkan hal itu bagi mereka, agar Allah memberi balasan kepada mereka atas kebaikan dari amal yang pernah mereka lakukan. Jadi semuanya itu ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Termasuk apa? Termasuk penderitaan yang mereka alami di medan perang. Semua ibadah yang kalau dilakukan melahirkan penderitaan, kelelahan, kehausan, kelaparan, juga penderitaan secara psikis, bete gitu ya, boring, bosan, jenuh, semuanya itu ada pahala. Ada gitu ibadah yang membuat bosan, bete, dan jenuh? Ada. Seperti mendengarkan khutbah Jumat. Seperti hadir di kajian-kajian. Yang membuat kita berkeringat banyak, seperti haji atau umroh, ketika tawaf, berdesak-desakan, ketika sa'i, harus lari gitu kan. Ketika jumroh, ketika wukuf, semuanya itu melahirkan penderitaan. Semua dicatat sebagai amal soleh. Sekecil apapun. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang mengamalkan amalan sekecil debu berupa kebaikan, dia akan melihat akibatnya. Dia akan melihat balasannya, akan dibalas. Dan siapa orang yang melakukan keburukan sekecil debu, dia juga akan melihat akibat dari perbuatannya. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa catatan tersebut dicatat secara rinci itu banyak. Di antaranya hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta secara marfu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a tsumma kharaja amidan ila shalah, fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatihi hasanah, ويمحى عنه بالأخرى السيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسرى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كسرة الخطأ. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudu, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, menuju masjid, maka dia dianggap sedang berada dalam sholat selama dia bermaksud menuju tempat untuk sholat, menuju masjid untuk sholat. Jadi di jalannya juga itu sudah dianggap sedang sholat, dalam arti pahala yang Allah berikan kepada dia sama dengan pahala orang yang sholat. Dan sungguhnya akan dicatatkan bagi orang itu dari setiap satu langkahnya kebaikan, dan dihapus darinya dengan langkah lainnya satu kesalahan. Langkah kanan menambah pahala, langkah kiri mengurangi dosa, menghapus dosa. Maka apabila salah seorang di antara kalian mendengar qomat, jangan ngebut, jangan lari, santai aja, tenang. Ya, karena apa? Karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Lebih jauh dari masjid, lebih besar pahala. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Dijawab, karena banyaknya langkah. Kalau lebih jauh berarti langkahnya lebih banyak. Ganjarannya lebih besar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, khallatil biqa haulal masjid, fa'arada Banu Salamah ayantaqilu qurbal masjid, fa'balagha dhalikan Nabiya s.a.w. Fa'qala lahum balagani annakum turiduna antantaqilu qurbal masjid, qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalik. Fa'qal ya Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kata Jabir, daerah di sekitar masjid kosong, maka Bani Salamah ingin pindah ke dekat masjid. Tadinya rumahnya agak jauh, nah karena ada areal kosong di sekitar masjid, mereka mau pindah ke masjid, ke dekat masjid. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Telah sampai berita kepadaku bahwa kalian akan pindah ke dekat masjid?" Dijawab, "Iya benar wahai Rasulullah. Kami menginginkan hal itu." Kata beliau, "Wahai Bani Salamah, rumah-rumah kalian itu, langkah-langkah kalian dicatat. Rumah kalian, ya, dari rumah kalian jarak tersebut, itu langkah-langkah kalian dicatat. Jadi kalau rumahnya lebih jauh berarti langkahnya lebih banyak." Kata mereka, "Kalau begitu tidak sukalah kami kalau kami pindah. Kalau pindah lebih dekat berarti apa? Berarti jaraknya lebih dekat menunjukkan langkahnya lebih sedikit. Paling cuma 10-20 langkah. Kalau tadinya bisa 200-300 langkah. Lebih banyak langkah, lebih banyak pahala, dan lebih banyak dosa yang terhapus." Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut. Hadis lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajulu tsumma atal masjid yara as-shalah kutiba lahu kataba lahu katibahu au katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ilal masjid asyru hasanat. Wal qa'id yara as-shalah qal qaniti wa yuktabu minal musallin min hini yakhruj min baitihi hatta yarji' ilayhi." Apabila seorang bersuci di rumahnya, wudu atau mandi, lalu dia datang ke masjid untuk melakukan sholat, maka dua malaikat pencatat atau malaikat pencatat akan mencatatkan setiap langkahnya yang dia langkahkan ke masjid. Satu langkah dicatat 10 kebaikan. Dan orang yang duduk di masjid menunggu sholat, seperti orang yang qanit. Qanit adalah orang yang melakukan ketaatan. Akan dicatat sebagai orang yang sholat sejak dia keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya. Jadi pahala sholat yang Allah berikan kepada orang yang mau sholat di masjid tidak hanya ketika orang itu sholat saja, enggak. Tapi dianggap memperoleh pahala sholat sejak dia keluar dari rumah sampai pulang lagi ke rumah. Jadi begitu dia keluar dari rumah menuju masjid, itu sudah sama dengan orang yang memperoleh pahala sholat. Makanya ketika di jalan menuju sholat, seseorang dilarang menganyam jari-jarinya, jari-jari tangannya. Menganyam teh bahasa Sunda naonnya, bahasa Indonesianya. Jadi memasukkan sela-sela jari yang tangan kanan ke yang tangan kiri begitu. Itu menganyam. Menganyam tangan dilarang di dalam sholat dan dilarang juga dilakukan sebelum dan setelah sholat karena itu dianggap sedang sholat. Orang ya dicatat sebagai orang yang sholat sejak mulai keluar rumah sampai pulang ke rumah. Keluar rumah untuk pergi ke masjid untuk sholat. Sejak langkah pertama dari rumah itu pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Artinya gede, besar. Terus sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, terus duduk menunggu sholat. Itu sama dengan pahala orang yang sholat. Seusai beres sholat, dia juga duduk wirid sama dengan sholat. Lalu ngobrol-ngobrol dikit sama dengan sholat. Lalu sholat lagi sunat. Sampai pulang di rumah. Nah, pulang ke rumah, baru setelah sampai rumah, pahalanya berbeda dengan hal itu. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana kesahihan hadis ini diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami. Jadi, hadis tersebut ternyata menerangkan catatan amal tersebut dilakukan secara rinci. Sampai setiap langkah juga dicatat. Langkah kanan dapat pahala, langkah kiri dapat penghapusan dosa. Para pendengar radio baik Roja ataupun radio kita Cirebon, Radio Albayan Cianjur dan Islamic Center Binbas, penjelasan kita tentang hal ini belum selesai. Tapi waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Nanti kita teruskan di masa yang akan datang saja, di hari Selasa yang akan datang. Kita sekarang masuki saja sesi tanya-jawab dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Fadal. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ada Umu Ihsan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ada saya dapat SMS. Katanya radionya maaf dikecilkan Ibu. Oh iya. Silakan. Hanya dalam SMS-nya teh harus baca bismillah 7 kali, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus dan seterusnya. Katanya disebarkan ke 20 nomor yang lain. Kalau enggak, katanya akan mendapat keburukan selama berapa tahun. Kalau disebarkan akan mendapatkan kebaikan. Itu benar apa enggak Ustaz? Ya gitu aja ya. Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Wa fiiki barakallahu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Ihsan di mana tadi? Enggak disebut ya. Kopo. Iya. Ya, SMS seperti itu banyak beredar. Saya sendiri berkali-kali mendengar itu. Dan bahkan ada juga baik SMS atau email nyasar ke spam, ke tempat sampah. Ya, tentang umpamanya ada pengakuan dari penjaga makam Nabi alaihi salatu wassalam, mimpi bertemu dengan Nabi lalu mengatakan begini, begini, begini. Semua itu dusta, semua itu bohong, semuanya itu tidak benar ya. Seperti yang tadi dikatakan harus membaca bismillah sekian kali ya Rahman ya Rahim dan seterusnya ya. membaca bismillah, menyebut berzikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla itu bagus, bagus, bagus, bagus. Selama itu mutlak. Mutlak dalam arti tidak ditentukan lafaznya, tidak ditentukan jumlahnya. Karena Nabi Allah atau Nabi sendiri dalam Al-Qur'an atau hadis dalam hadis yang sahih tidak menentukan apa lafaz zikir yang bebas dan berapa kali harus diucapkan, ya. Tapi ketika ditentukan, yang menentukannya otak orang, pendapat orang, bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Baca bismillah 7 kali, baca ini sekian kali, maka itu sudah pembuat, itu sudah dianggap membuat syariat baru. Syariatnya berupa apa? Berupa menetapkan jumlah bismillah, menetapkan lafadz khusus zikir, dan jumlah zikir yang harus dilakukan. Kedua, mengatasnamakan Allah, dia menyatakan siapa yang tidak menyebarkan ini ke 20 sekian orang, ya, maka akan dapat azab ini. Dia tahu dari mana. Yang pasti itu bukan dari Nabi SAW, karena di zaman Nabi enggak ada HP. Enggak ada perintah untuk menyebarkan lewat SMS ini dan itu. Itu dusta, itu bohong. Sehingga orang itu, ini kan walaupun disebarkan enggak apa-apa karena isinya baik. Isinya baik, tetapi ketetapan dalam menetapkan itu yang super buruk. Keburukannya bukan kejahatan kepada orang, tapi kejahatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena menetapkan syariat baru yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Syariat barunya itu menentukan jumlah bismillah, menentukan jumlah zikir. Kecuali kalau memang jumlah zikir itu memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam momen-momen tertentu. Seperti umpamanya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu 33 kali seusai sholat fardu, atau 25 kali, atau 10, atau 11. Semuanya boleh sahih dari Rasul SAW. Atau zikir pagi dan petang yang baca La ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, itu ditetapkan jumlahnya oleh Nabi SAW. Tapi kalau Nabi tidak menetapkan jumlah, kita tidak boleh menetapkan jumlah. Ingat, syariat ini wahyu. Syariat itu buatan Allah. Manusia tidak boleh membuat-buat syariat. Ya. Kalau umpama manusia menetapkan jumlah tertentu dalam hal zikir dan lafaz tertentu dalam hal zikir, padahal jumlah dan lafaz itu tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, maka berarti manusia membuat syariat baru tentang hal itu. Itu kejahatannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Itu sama saja dengan atau bahkan lebih dari mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Amal-amal kita batal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul ketika berbicara. Seperti sebagian kalian lebih mengeraskan suara dibanding sebagian yang lain. Nanti amal-amal kamu batal. Jadi kalau mengangkat suara melebihi suara Nabi, padahal isi omongannya benar, sudah batal amalnya, apalagi ya isinya mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya. Dengan menyebarkan SMS itu, gugur amal-amal baik kita, pahala kita dihapus. Ya, kita berdosa karena menyebarkan syariat yang dibuat orang yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan, ya, jangan sekali-kali kita ikut menyebarkan, bahkan nasihati orang itu. Begitu Ibu Ihsan, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua, Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu'alaikum Ustaz. Ustaz, mau ada titipan pertanyaan dari teman. Anaknya pernah dirajah di badannya pakai tulisan-tulisan semacam alat gitu Ustaz. pakai japaron atau semacam mangsi, terus tinta gitu, Ustaz. Terus itu gimana tobatnya sekarang udah tahu bahwa itu dosa, Ustaz. Gimana cara tobatnya? Yang kedua, Ustaz, kalau itu kan adalah tahap-tahapannya tentang riba yang ternah itu sama dengan menjinahi ibu. Kalau yang riba, yang melakukan ribanya perempuan, gimana, Ustaz, itu hukumnya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Taufik di Marga Asih, barokallahu fiik. Ya, pertanyaan yang pertama adalah tobat orang yang sudah dirajah di badannya. Dirajah itu ditato ya. Jadi membuat tato di badannya dengan tato tulisan-tulisan semacam jimat begitu. Dan itu mungkin bersifat permanen, tidak bisa dihilangkan dengan minyak ja'faron dan seterusnya. Kemudian tobat. Yang tertangkap dari ucapan Pak Taufik, itu dilakukan kepada anaknya. Mungkin kalau anaknya nggak ngerti apa-apa ya. Siapa yang dosa? Yang dosa ayahnya. Yang dosa juga yang merajahnya, yang bikin tatonya. Anaknya tidak berdosa karena belum tahu apa-apa kalau itu dilakukan ketika kecil. Si anak baru berdosa kalau dia sudah balig lalu merasa bangga dengan tato itu dan merasa nyaman, merasa terlindungi oleh tato itu. Ya, si anak juga berdosa. Dengan dosa yang tidak kecil, besar, karena syirik. Karena apa? Karena itu sama dengan jimat. Jimat itu bisa ditempel di tubuh seperti rajah di tubuh tadi, tato. Bisa juga dalam sebuah kertas, lalu kertas itu dilipat-lipat, lalu disimpan di saku, di sabuk, di mana aja. Bisa juga berupa batu cincin, ali gitu ya, atau yang lain-lainnya, atau apapun. Ya. Itu namanya tamimah, man allaqa tamimatan. Siapa orang yang mengenakan tamimah? Jamaknya tamaim. Ya. Dan itu sudah kita bahas di dalam kitab Tauhid hari Jumat sore di Masjid Al-Furqan. Yang juga disiarkan secara nasional oleh radio dan TV Raja. Kita sudah bahas itu. Itu perbuatan syirik. Ya, pelakunya berdosa besar. Nah, lalu bagaimana kifaratnya, tobatnya? Yang pertama, penuhi syarat-syarat tobat. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti, tidak lagi melakukan tato-tatoan. Ketiga, bertekad tidak kembali. Terus tatonya apa harus dihilangkan enggak? Kalau bisa dihilangkan tanpa menimbulkan madarat, hilangkan. Kalau umpamanya si tato tersebut bisa dihapus di tangannya dengan cara menghapus yang tidak madarat, hilangkan. Kalau umpamanya rajah itu jimatnya bukan di badan, umpamanya di kertas, di ini bakar dengan menyebut nama Allah ketika membakarnya. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang madarat seperti dioperasi, seperti disetrika, seperti harus dibanjur, diulas-alis dengan air keras, kemudian menyebabkan dia sakit dan rusak sebagian anggota tubuh, maka jangan. Biarkan seadanya tato itu ada, ya. Kemudian biasalah beribadah, tapi di dalam hatinya dia sudah tobat dengan memenuhi tiga hal tadi. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti. Dan ketiga, bertekad tidak mengulangi itu lagi di masa yang akan datang. Tidak nambah lagi membuat tato di bagian yang lainnya. Tidak membenarkan hal itu. Dia bertobat. Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab kifarat bagi orang yang meramal, yang berdukun adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah sesering mungkin, taubat sesering mungkin. Dalami tauhid sesering mungkin. Maka setan dari kalangan jin yang menempel kepada dia akibat rajah itu, insya Allah akan pergi dengan sendirinya. Rajahnya insya Allah tidak akan madarat. Ini juga sekaligus jawaban bagi beberapa orang yang mungkin dahulu pernah ditato secara permanen di badannya. Kadang-kadang tatonya itu umpamanya gambar wanita telanjang umpamanya. Nah lalu sekarang taubat gimana? Sholatnya apakah diterima atau tidak? Diterima. Kalau menghilangkan tato dengan cara harus disetrika atau di dengan cara lain yang madarat, jangan. Jangan dihilangkan, biar saja sudah. Yang penting kita sudah bertobat dari hal itu. Menghilangkan tato di luar kemampuan kita, kita enggak mampu kecuali dengan cara yang madarat. Enggak perlu umpamai kulitnya kemudian di apa? Dikuliti yang ada ketatonya lalu terluka beberapa lama nanti tumbuh kulit baru, enggak perlu seperti itu. Biarkan aja dengan tato seadanya, tutup dengan badan, dengan pakaian. Lalu sholat. Insyaallah sholatnya sah. Sholatnya insyaallah diterima asal terpenuhi rukun dan syarat sholat. Walaupun ada tato, walaupun ada gambar di badannya. Jadi kalau tato dan gambar tersebut permanen tidak bisa dihilangkan, ya sudah enggak apa-apa, enggak perlu dihilangkan ya. Jadi begitu Pak Taufik yang pertama ya. Yang kedua apa? Dosa riba. Dosa riba. Iya, mau laki-laki mau perempuan. Sama dosa terkecil dari riba itu dalam satu riwayat sama dengan apabila seseorang berzinah dengan ibunya, ibu kandungnya. Nah, sebesar itu dosanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dosanya sebesar itu. Tidak ada umpama dikatakan kalau wanita sama dengan berzinah dengan ayahnya, tidak. Pokoknya sebesar itu dosanya. Menurut riwayat lain, bahwa dosa terkecil dari riba sama dengan dosa berzinah 36 kali. Waliyadzubillah. Sekali aja sudah kita bayangkan kengeriannya, ini 36 kali. Dosa riba terkecil itu sama dengan itu. Gimana dengan terbesarnya tuh? Kebayang. Ini menunjukkan wajibnya kita menghindari riba. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang kita beralih terlebih dahulu ke pengirim pesan singkat. Yang pertama dari Iva di Ciwastra. Assalamualaikum Ustaz. Hadis tentang langkah menuju masjid, kaki kanan mendatangkan pahala dan kaki kiri menghapus dosa. Apakah itu hanya berlaku untuk orang yang akan sholat di masjid? Bagaimana dengan orang yang berangkat ke masjid untuk mengajar TPA misalnya? Iya. Ita siapa? Iva. Iva di Ciwastra. Barakallahu fiik. Iya. Iva di Ciwastra. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dan menambah keistiqamahan Ifa di atas sunnah ini ya. Iya, hadis tadi orang ada beberapa syarat. Pertama, tatahur atau berwudu di rumahnya. Kedua, menyempurnakan wudunya. Ketiga, keluar dari rumah. Keempat, meniatkan semuanya itu untuk sholat. Empat ini kalau terpenuhi syaratnya maka akan memperoleh apa yang dijanjikan tadi. Tapi kalau salah satu di antara keempat ini tidak dipenuhi maka yang dijanjikan juga tidak akan diberikan. Umpamanya dia wudu kemudian membaguskan wudu keluar tapi bukan untuk ke masjid. Ke pasar ke atau ke tempat kerja. Ada pahala dari wudunya. Ada pahala dari langkahnya selama apa yang akan dilakukan itu apa? Kebaikan, mencari nafkah, mengajar, ke pasar, itu semua kebaikan. Ada pahala. Tapi pahalanya tidak dijanjikan seperti pahala yang dijanjikan untuk pergi ke masjid untuk sholat. Termasuk dia ke masjid, tapi ke masjidnya itu bukan untuk sholat. Umpamanya untuk mengajar di TK TPA atau menghadiri majlis pengajian. Tapi ada tapinya, kita niatkan untuk sholat. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sangat menganjurkan, mengingatkan kalau pengajian yang kita lakukan di masjid, baik pengajian umum kita sebagai mustami'nya atau kita pengajarnya seperti TK TPA tapi di masjid. Umpamanya jam 10 pagi berakhir sampai zuhur, niatkan perginya kita ke masjid sekaligus untuk sholat. Hanya sebelum sholat ada ngaji dulu, ada ngajar dulu gitu. Kalau umpamanya ada musyawarah di masjid, niatkan kita pergi ke masjid untuk sholat. Cuma sebelum sholat ada musyawarah dulu. Sehingga kita dapat pahala ngaji, dapat pahala ngajar, dapat pahala sholat juga dapat semuanya. pahala langkah-langkah kaki kita juga dihitung sebagai pahala orang yang sholat. Jadi kalau Ifa tadi umpama mengajar di masjid untuk ngajar TK TPA, lalu berakhir pada waktu sholat, lalu mau sholat di sana, udah niatkan begitu. Niatkan seperti itu. Dan itulah hal yang terbaik yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya dari pendengar Radio Albayan Cianjur, dari Nur di Kebon Bibit. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi dengan benar keadaan malaikat penjaga tidak terjerumus pada penyimpangan akidah karena sebenarnya Allah yang menjaga kita? Iya. Tidaklah bertentangan antara Allah lah yang menjaga kita dengan malaikat yang menjaga kita. Karena ketika Allah menjaga kita, cara menjaganya dengan menugaskan dua malaikat tadi. Sama dengan catatan. Yang mencatat Allah, tapi menugaskan apa? Para malaikatnya. Mencabut nyawa juga begitu. Mengazab di alam kubur, di neraka juga begitu. Semuanya begitu. Termasuk siapa yang memberi wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah, tapi melalui malaikat Jibril. Ada keterlibatan malaikat di dalam hal itu. Makanya Allah menggunakan kata-kata nahnu, karena melibatkan yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Boleh enggak kita umpama merasa aman ketika kita dikawal oleh polisi? Boleh, karena apa? Karena itu adalah real nyata. Penjagaan Allah kepada kita salah satunya didelegasikan dalam bentuk apa? Adanya pengawalan dari orang yang mampu memberikan pengawalan kepada kita. Dan kita boleh minta tolong ketika umpama kita dirampok, ditodong, dijaili orang. Kita enggak bisa melawan, tapi di sana ada polisi. Di sana ada satpam. Di sana ada orang biasa tapi kelihatan badannya gede, ototnya kekar gitu. Terus minta tolong. Apa itu musyrik? Enggak. Minta tolong itu harus kepada Allah, kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu hanya loh. Kalau minta tolong ke orang musyrik, enggak begitu. Karena yang dimaksud minta tolong kepada selain Allah yang dianggap musyrik adalah minta tolong dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu memberikan pertolongan itu. Hanya Allah satu-satunya. Seperti berdoa, meminta rizki, meminta jodoh dengan cara berdoa. Hanya Allah. Kalau berdoanya kepada selain Allah itu syirik. Tapi kalau kita minta tolong ke orang, dalam perkara yang orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta, boleh. Tolong angkatkan itu tuh galon dari sini ke sono. Saya tidak kuat. Kita umpamanya berat badannya itu cuma 50 kilo. Tenaganya hanya mampu 10 kilo. Ketika mengangkat galon yang 20 kilo, kita tidak bisa. Lalu ada orang yang kekar, yang kuat. Tolong angkatkan galon dari sini ke sono. Musyrik enggak? Enggak musyrik. Boleh. Kalau musyrik enggak ada ta'awun alal birri wa taqwa. Itu ya. Enggak ada saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi dibolehkan. Kepada orang begitu. Apalagi para malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu cara Allah memberikan perlindungan kepada manusia. Melalui apa? Malaikat penjaga yang memang diutus. Allah menyatakan wa yursilu alaikum hafadzah. Allah mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga dari depannya dan dari belakang. Allah menjelaskan itu untuk kita yakini. Karena itulah kita merasa tenang dan tenteram. Karena apa? Karena ada malaikat penjaga yang akan menyelamatkan kita dari musibah yang belum Allah takdirkan akan menimpa kita. Maka dibolehkan kita merasakan ketenangan dan ketenteraman karena hal itu. Karena para malaikat yang menjaga oleh Allah yang ditugaskannya dan Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjaga kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Selanjutnya dari pendengar radio kita Cirebon. Bismillah. Ustaz, anak Abu Zain di Cirebon. Jika kita masih melakukan maksiat tapi di dalam hati mengingkari kemaksiatan itu, hanya saja belum bisa sepenuhnya meninggalkannya, masih sering terjerumus, apakah perbuatan ini dicatat dalam amal keburukan? Iya. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan, di dalam hatinya dia menghalalkan kemaksiatan itu, menganggap baik kepada kemaksiatan, dia bisa kufur. Karena menghalalkan yang haram adalah kufur. Dia umpamanya judi, dia menganggap itu halal bagi saya, karena saya tidak punya kemampuan lain untuk mencari nafkah selain berjudi. Halal. Maka dengan menghalalkan judinya dia kufur. Bukan karena main judinya, tapi menghalalkan judinya yang haram, dia halalkan, itu yang membuat dia kufur. Bukan bermain judi. Bukan bermain judinya. Orang berzina lalu menganggap halal. Kan suka sama suka, saling menguntungkan. Ini untung, itu untung. Maka gak ada yang dirugikan, maka halal. Makanya saya melakukan ini terus umpamanya. Maka dia kufur karena menghalalkan zina yang diharamkan. Bukan karena berzinahnya, tapi karena menghalalkan zinahnya. Kalaupun dia tidak berzina, tapi dia menganggap, meyakini halal, halal saja boleh. Saya tidak mau itu karena takut digerebek hansip, takut kena penyakit AIDS, makanya saya tidak mau. Tapi kalau aman sih boleh-boleh saja, halal kok, enggak ada yang dirugi. Dia kufur dengan ucapannya, dengan keyakinannya, walaupun dia tidak berzina. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan tapi dia mengingkari, merasa itu dosa, maka dia tidak kufur. Dan perbuatan maksiat dia tetap dicatat sebagai dosa. Dosa itu tidak berubah menjadi ibadah, menjadi mubah hanya karena mengaku bersalah. Aduh, saya tahu ini salah. Tapi gimana lagi lah, gak apa-apa. Nanti setelah ini tobat umpamanya. Apakah dengan usapannya itu perbuatan tersebut menjadi mubah bagi dia? Tidak. Tetap saja berdosa. Berdosa ketika apa? Ketika melakukannya. Adapun ketika akan merencanakan, ketika hanya merencanakan, saya nanti niat akan melakukan ini berupa keburukan. Maka kalau hanya niat melakukan keburukan semata-mata dan belum diamalkan, maka tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla kepada malaikat pencatat, kata Rasul SAW, qala Allah Azza wa Jalla, idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha 'alayhi. Fa'in amilaha faktubuha sayyah wahidah. Kalau hambaku meniatkan dalam hatinya untuk melakukan keburukan, jangan kamu catat. Kalau dia mengamalkannya, baru dicatat satu dosa. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang lain, kalau hadis yang barusan diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah sekarang dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, qalatil malaikah, rabbi dhaka abduka yuridu ayya' malasayyah. Berkata malaikat, ya Allah, itu hambamu berniat untuk melakukan satu keburukan. Kata Allah, urkubuh, mata-matai dia, awasi dia. Fa'in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau dia melakukannya, catat sesuai dengan jenis perbuatannya. Satu dosa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah fa innama tarakaha li ajri. Kalau dia meninggalkan niat buruknya, tidak jadi dilakukan, catat baginya satu kesalahan, satu kebaikan, satu pahala. Karena dia meninggalkan niat jahatnya karena aku. Jadi, kalau masih rencana, enggak dicatat. Begitu dilaksanakan, dicatat satu dosa. Jadi dosa tidak menjadi mubah hanya karena orang itu ngaku salah atas dosanya. Enggak. Hanya karena dia tahu bahwa itu keburukan. Tapi hawa nafsunya lebih gede lagi sehingga dia tetap melakukan. Tetap dosa, tidak menjadi mubah. Enggak. Oleh karena itulah, maka tetap wajib ditinggalkan, cuma kalau dia mengingkari perbuatan dosanya tersebut, bahwa ini ingkar, ini mungkar, ini enggak boleh, ya, masih menganggap ini buruk, maka dia tidak kafir dengan perbuatan dosanya sebesar apapun dan sebanyak atau sesering apapun, tidak kafir. Seorang muslim tidak boleh dianggap kafir hanya karena dia melakukan dosa besar, selama dia tidak menghalalkan dosa besarnya tadi, ya. Tapi kalau dia mengapa halal, walaupun tidak melakukan, maka dia kafir. Dia umpamanya mengap judi halal kok. Saya enggak mau itu karena takut kalah. Walaupun dia tidak berjudi, dia kafir dengan keyakinan halalnya judi yang sudah nyata-nyata diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Menyambung jawaban Ustaz yang tadi, ada pertanyaan dari Ibu Iis Nur Hayati di Cililin. Bagaimana bila seorang PSK zinah menjual dirinya karena cari uang buat makan, bisa dijadikan uzur katanya? Kalau seorang wanita mencari nafkah dengan menjual diri, apakah itu jadi uzur? Tentu saja tidak. Kalau itu jadi uzur, apa jadi halal? Tentu saja tidak. Kalau itu jadi uzur, apakah tidak berdosa? Tentu saja berdosa tetap. Karena apa? Karena banyak cara mencari nafkah selain dengan cara demikian. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, menafkahi anak dan istri. Menafkahi anaknya. Biasanya wanita yang menjual diri tidak punya suami biasanya. Mungkin dia sudah janda, ya, tapi punya anak. Ada juga yang tidak punya anak untuk membantu orang tua dan adiknya. Atau ada yang masalah sama sekali belum menikah, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Yang paling konyol, dia disuruh oleh ayah dan ibunya. Ayahnya tidak bisa memperoleh uang banyak, anaknya banyak. Ada yang sudah gede, sudah dewasa perempuan. Disuruh, kamu cari duit, bagaimanalah cara jual diri kamu? Nah, umpamanya, agar bisa membantu ayah dan ibu dan adik-adik kamu. Ada yang juga yang seperti itu. Nah, apakah jadi uzur? Tentu saja tidak. Dia tetap berdosa dengan dosa yang besar, dan penghasilan dari menjual diri itu haram bagi semuanya. Bagi dia, bagi ayahnya, bagi ibunya, bagi adik-adiknya, bagi semuanya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari sesuatu itu. Berzina haram, hasil dari zina haram. Berjudi haram, hasil dari judi haram. Mencuri haram, hasil dari mencuri haram. Merentenkan uang haram, hasil keuntungan dari merentenkan uang haram. Semuanya haram. Jadi ada banyak keharaman yang terletak pada perbuatan berzina. Pertama, perbuatannya itu sendiri haram. Yang melakukannya, ya, berdosa besar, lakinya ataupun perempuannya. Tidak hanya lakinya atau perempuannya semata-mata. Ada orang lain yang juga ikut. Ya, ikut apa? Ikut berdosa. Siapa? Calonnya, kalau dia punya calo. Bosnya itu istilahnya? Germonya. Germonya juga dia memperoleh dosa. Ya. Atau pemilik tempat yang menyewakan tempat yang spesial untuk itu, dia juga berdosa, ya, semuanya berdosa. Yang memiliki saham keterlibatan dalam perbuatan itu berdosa. Oleh karena itulah, maka tidak jadi uzur. Kedua, yang juga haram, hasil dari sesuatu itu, hasil dari perzinahan itu. Ya, setelah umpamanya dia menjual diri, dia dibayar, dapat uang. Maka uang dari hasil itu juga haram untuk dimakan. Haram untuk dijadikan sebagai sumber nafkah bagi keluarganya. Nah, kalau umpamanya keluarganya diberi makanan dari sumber yang haram seperti itu, enggak kebayang itu. Karakternya sangat buruk. Ya, Rasul SAW menyatakan, "Kullul lahmin yambutu anil haram, fannaru awla bih." Jadi semua daging yang tumbuh, ya, dari barang haram, dari rizki yang haram, maka neraka lebih layak bagi tubuh seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa anak mau tanya? Abu Raisa, ya? Yang disebut kartu syahadat itu, apakah yang ada yang Ustaz katakan anak dengar di TV itu, walaupun di nikahan gitu, secara rincinya yang syahadat kayak gimana Ustaz? Di apa? Di nikahan? Yang maksudnya meskipun mengucapkan dua kalimat syahadatnya waktu lagi nikah gitu kan, mendengar penjelasan di TV untuk demikian. Terus yang kedua, apakah orang kafir juga dikawal sama lima malaikat, Ustaz? Ya. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Raisa ya di Kopo Banjaran. Majalaya ya, barakallahu fik. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, kartu syahadat. Nah, yang dimaksud kartu syahadat, apakah syahadat yang diucapkan ketika nikah? Enggak, tentu syahadat yang dilakukan ketika dia masuk Islam kalau memang dia tadinya kafir. Ya. Kalau tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, dia syahadat, dia sebuah kebaikan yang akan diberi kartu. Yang kemudian akan mengalahkan 99 jilid buku yang besar tadi, yang berisi daftar kesalahan dia. Adapun umpamanya syahadat yang dia lakukan setelah keislamannya. Kalau dia mengucapkan syahadat di momen-momen yang memang disyariatkan untuk bersyahadat. Tentu saja itu amal soleh, itu pahala. Seperti umpamanya di dalam sholat, di dalam tasyahud, atau ketika dia azan, atau ketika dia qomat, ada syahadatnya, yaitu dapat pahala. Adapun kalau dia bersyahadat dengan meyakini sunnahnya bersyahadat di momen-momen yang menurut syariat tidak disunnahkan untuk membaca syahadat seperti itu, ya bukan pahala, sama aja dengan zikir yang dianggap apa harus dilakukan padahal syariat tidak mengharuskannya. Seperti sekarang ini orang mau nikah, tidak ada syariat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum akad nikah. Kalau dikatakan ini kan syahadat baik, benar baik. Isi dari syahadat baik, tapi kalau yang baik itu ditempatkan di sembarang tempat, yang oleh syariat tidak ditempatkan di sana, jangan dianggap baik. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat terlebih dahulu melakukannya. Apakah Nabi dan para sahabat bersyahadat terlebih dahulu sebelum mereka melangsungkan resepsi ijab kabul ketika nikah? Ya, tidak, tentu saja. Kalau Nabi, para sahabat, para ulama tidak. Tidak menganjurkan, tidak melakukan, tidak menganjurkan, tidak menerangkan dalam kitab-kitab fiqih munakahah ketika akan nikah, ya jangan kita lakukan. Contoh mereka lebih fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik contoh, sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memberikan petunjuk tidak syahadat sebelum akan nikah, ya kita juga jangan syahadat. Tapi kan syahadat iya bagus, bagus nama gitunya. Isi dari syahadat bagus, tapi kalau yang bagus diterapkan di sembarang tempat, ya jadi tidak bagus. Bagus tidaknya dalam syariat tidak menurut akal, tidak menurut perasaan, tapi menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka syahadat yang dimaksud bukan syahadat ketika pas mau nikah syahadat gitu ya. Enggak. Coba umpamanya mau menyembelih, syahadatul asyhadu alla ilaha illallah. Boleh enggak? Jangan, karena Nabi tidak mencontohkan itu. Mau sholat, ya. Mau sholat syahadat dulu. Jangan. Kan bagus syahadat. Iya, isi syahadatnya bagus. Tapi kalau syahadat yang bagus itu diterapkan sebelum sholat, enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap bagus. Jadi bagus zatnya, bagus perbuatan, tidak berarti bagus perbuatan itu dilakukan di sembarang tempat, sembarang waktu, sembarang momen. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Malaikat. Oh iya. Apakah orang kafir juga dijaga? Iya, karena orang kafir juga dicatat. Di sebelah kanan kiri orang kafir juga ada malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Dan malaikat, orang kafir juga dijaga oleh malaikat penjaga. Dari apa? Dari keburukan yang belum ditakdirkan atas mereka. Apakah orang kafir juga ada malaikat qorin? Ada. Membisikkan kebaikan agar masuk Islam. Sehingga seringkali orang kafir memperoleh hidayah untuk masuk Islam dari mana? Salah satunya peran yang dimainkan oleh malaikat qorin. Baru-baru ini kita mendengar berita di Jakarta. ya, bahwa ada pastor yang sudah memurtadkan 26 orang muslim jadi kafir, jadi Kristen. Setelah itu dia masuk Islam, si pastornya itu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran atas jawabannya. Kita angkat. Oh, tutup. Oh, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar Binbas Yogyakarta, dari Udin di Bantul. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada ayam jantan yang berkokok, berarti ada malaikat di sekitar situ. Bagaimana dengan jenis ayam ketawa, yang mana ayam jenis ini memang dilatih dan sangat sering untuk berkokok seperti orang ketawa? Iya, Mang Udin di Bantul. Mas, kalau orang Bantul, Mas Udin. Di sini ada Mang Udin. Iya, sudah kita jelaskan bahwa ayam bisa melihat malaikat. Dan ketika malaikat terlihat oleh mereka, mereka berkokok. Jadi setiap melihat malaikat berkokok, tapi tidak setiap berkokok berarti melihat malaikat. Ada kalanya ayam berkokok mungkin isyarat, atau kalau itu ayam jago mungkin tantangan atau menunjukkan dominasi dia di daerah itu. Sangat sangat banyak, ya, sangat banyak makna berkokok dari ayam. Kalau umpamanya ayam di pagi hari, ya, bertemu dengan betinanya, ya, lalu menggauli betinanya sekian detik, lalu setelah itu gebrek-gebrek, lalu berkokok, berkukuruyuk. Apakah dia melihat malaikat? Bukan. Mungkin karena senang saja. Atau melihat umpamanya ada kak lawannya di sana, mau menantang, dia berkokok. Mungkin itu maknanya tantangan. Atau ada maksud-maksud lain. Jadi tidak setiap berkokok itu melihat malaikat. Tapi ketika melihat malaikat, pasti dia berkokok. Ya. Termasuk ayam apa tadi? Ayam ketawa. Ya, kalau dia dilatih untuk ketawa, tidak berarti setiap dia ketawa melihat malaikat. Tapi setiap dia malaikat mungkin ketawa. Ya, jadi kalau umpamanya pagi hari, subuh, dini hari, umumnya ayam berkukuruyuk. Kalau jam 3, 2:30 satu kali. Menjelang subuh itu bersaut-sautan, saling bersaut-sautan. Karena ayam yang melihat malaikatnya mungkin banyak. Setiap ayam melihat malaikat, lalu dia berkukuruyuk, berkongkorongok, bersaut-sautan karena melihat malaikatnya. Tapi kalau umpamanya jam 2:30, ayamnya juga mungkin tidur. Cuma ada yang terbangun, oh ada malaikat, lu kukuruyuk satu kali. Ya mungkin, ya. Tapi kalau siang hari, apalagi di tempat-tempat maksiat, lalu ada ayam berkukuruyuk atau di ajang ngadu ayam gitu, ya, dijadikan ajang judi, kemudian ada yang berkukuruyuk, ya tentu bukan malaikat yang ada di sana, sebab malaikat tidak akan hadir ke tempat kemaksiatan seperti itu. Berkukuruyuknya ayam di sana bukan karena melihat malaikat, tapi mungkin ada maksud lain. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon dari Pak Edi di Sarijadi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya menanyakan, ini maksud daripada surat An-Nisa ayat 144, apakah itu akan bisa terjadi, kira-kira bagaimana itu, karena fenomena yang ada di kita ini. An-Nisa berapa Pak? 144. Ya, An-Nisa 144. Itu aja. Pertanyaannya apa? Apakah itu, kan itu disebutkan ancaman dari Allah terhadap kita yang menyepelekan orang mukmin itu. Iya, iya. Nah, kira-kira apakah ini benar-benar terjadi atau bagaimana, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fiik, bertanya tentang Al-Quran Surah An-Nisa ayat 144. Saya akan bacakan ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin Allah mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Ayat ini berisi larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, walaupun orang kafir itu memiliki kemampuan memimpin, jujur, tidak korupsi, adil gitu ya. Pokoknya bisa mensejahterakan. Tapi sejahtera dari aspek apa? Duniawi. Dari aspek agama akan merusak kehidupan kaum muslimin. Toleransi dia kepada kesesatan akan besar. Akhirnya apa? Akhirnya demi persatuan kesatuan, penodaan agama dilindungi. Orang-orang yang melahirkan sekte-sekte baru yang sesat dari setiap agama dibolehkan. Ahmadiyah jadi legal, Syiah jadi merajalela. Semua aliran-aliran sesat menjadi dapat angin. Sebaliknya, ya, syiar-syiar Islam yang dianggap mengganggu ketentraman umum bisa dibatasi. Kurban mengotori, tidak boleh dilakukan kecuali tempat jagal. Seperti di Eropa begitu. Tidak boleh umpamanya keras di negeri-negeri kafir begitu. Tidak boleh menyembeli sembarangan. Harus di tempatnya, yang higienis. Ya, kemudian umpamanya apalagi banyaklah ya yang membelenggu membatasi pelaksanaan dari syariat. Dari aspek duniawi ya mungkin bagus, tapi dari aspek pelaksanaan syariat Islam semakin sedikit, semakin kesini semakin dibelenggu, semakin dibatasi. Kesesatan, pintu kesesatan dibuka selebar-lebarnya. Dan itu keburukan yang lebih buruk daripada kemiskinan, lebih buruk dari korupsi. Korupsi maksiat. Dan maksiat di bawah kekufuran, di bawah syirik. Orang muslim yang awam, yang duniawi oriented, yang orientasinya hanya kepada materi, kepada dunia, pasti akan lebih memilih orang kafir asal adil, asal jujur, daripada orang muslim tapi korupsi. Tapi Al-Quran dan hadis lebih mendahulukan kepentingan agama. Lebih mementingkan aspek tauhid, aspek keimanan, aspek syariat. Daripada aspek-aspek yang sifatnya duniawi. Ya. Maka kalau ada dua pilihan, satu kafir tapi adil. Kafir tapi jujur. Yang satu muslim tapi tidak jujur, tidak amanah, korupsi. Mana yang harus kita pilih? Tetap yang muslim. Karena yang muslim memiliki apa? Memiliki komitmen walaupun kecil untuk menjaga agama ini. Oleh karena itulah maka datang larangan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang beriman, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini ayat loh. Allah tidak menyatakan, tidak mengecualikan, kecuali kalau orang kafir itu jujur dan adil. Enggak ada pengecualian seperti itu. Nah, kalau umpamanya orang-orang memilih orang kafir sebagai pemimpin, tunggu Allah menurunkan azabnya. Allah menyatakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Apakah kamu menginginkan Allah memiliki alasan yang kuat untuk mengazab kalian? Oleh karena itu, kalau di sebuah negeri yang mayoritas muslim, lalu mayoritas muslim itu lebih setuju untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin hanya karena dia jujur atau adil, orang-orang muslimnya tidak diterpilih, maka tinggal nunggu azab aja. Lalu siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang-orang yang memilihnya, membelanya mati-matian. Mencela, memusuhi kaum muslimin, ya, hanya untuk membela pemimpin idola dia yang kafir hanya karena orang kafir itu jujur, hanya karena orang kafir itu adil, sejahtera dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Tinggal tunggu azab. Mereka yang memilihnya dosa. Adapun kaum muslimin yang tidak memilih dia dan kecewa berat dengan hasil pemilihan tersebut, ya, Tapi karena sistem yang berlaku seperti itu ya tidak bisa berbuat apa-apa, ya, maka mereka tidak berdosa. Mereka hanya berdoa, mereka hanya menyeru. Menyeru, menyadarkan orang muslim, sadar kalian. Jangan memilih orang kafir hanya karena kejujuran, hanya karena ketidakmampuan. Apalagi orang kafir yang jujur itu hanya pencitraan. Di blow up oleh media dia jujur, padahal di balik itu apa? Banyak korupsinya. Banyak menipu rakyatnya, hanya tidak di blow up oleh media. Karena medianya juga media yang mereka miliki. Jadi kejujurannya hanya semu, jujur menurut kacamata media mereka. Tapi kalau ditelusuri, oh banyak korupsinya umpamanya. Banyak kebohongannya, banyak ketidakjujurannya. Maka berdosalah setiap orang yang memilihnya. Setiap orang yang mendukung, bahkan membela. Untuk membela sampai bersih tegang dengan muslim yang lainnya yang tidak mendukung. Saling hujat, saling caci, saling maki. Dosanya berlipat-lipat. Ya, yang semoga ini tidak terjadi di Bandung, di Jawa Barat lah minimal namanya. Dan mudah-mudahan juga tidak terjadi di masa yang akan datang di seluruh belahan bumi Nusantara ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Aflaha di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita masuk kamar mandi, apakah malaikat pencatat juga ikut masuk kamar mandi? Apakah juga ketika manusia berganti pakaian, malaikat pencatat melihat? Jika iya, Masya Allah, malu atuh ya. Aflaha. Ini Aflaha. Bukan. Bukan apa? Katanya bukan. Aflaha di Cirebon. Barakallahu fiik. Apakah ketika masuk WC atau membuka baju para malaikat pencatat ikut? Iya, malaikat pencatat ikut. Malaikat penjaga juga ikut. Kalau enggak ikut nanti orang di dalam WC bermaksiat gimana? Enggak kecatat dong. Ada enggak orang yang bermaksiat di WC? Ada pasti. Kita sekitar tahun 97 apa ya? Ya, 97. Di Mekah, di Masjidil Haram terjadi perkosaan dan pembunuhan di WC Masjidil Haram. Jadi di sana itu kan para wanita itu pakai cadar tertutup seluruh wajah sampai mata pun enggak kelihatan. Ada beberapa orang Afrika, orang Arab Baduy, wanita itu tinggi besar dan cara jalannya seperti cara jalan laki-laki. Kalau dia cari jalannya laki-laki, tapi dia pakai jilbab besar. Sehingga pas ada laki-laki yang nyamar, ya, memakai cadar kayak begitu, lalu masuk ke WC wanita nggak ketahuan. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke WC wanita, mengikuti seorang wanita ke WC, masuk dikunci dari dalam, kemudian diperkosa dan dibunuh. Kemudian setelah itu keluar, udah gak ketahuan. Jadi kalau di WC ada orang bermaksiat, apakah tidak dicatat hanya karena para malaikat pencatat tidak ikut? Enggak begitu. Ikut dan mencatat. Di dalam WC ada adab-adab sunnah. Orang yang mengamalkan adab sunnah di dalam WC dapat pahala dan dicatat. Jadi malaikat penjaga juga begitu. Apa mungkin enggak di WC ada terjadi kecelakaan, padahal kecelakaan itu tidak ditakdirkan menimpa orang itu? Mungkin. Maka malaikat penjaga di sana beraksi untuk menyelamatkan orang itu. Ya. Nah, termasuk malaikat qorin ada tetap. Yang tidak ikut masuk adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak akan ke dalam WC. Ya. Ketika malaikat rahmat melihat umpamai di dalam kamar sendirian orang itu membuka baju untuk ganti baju, ya mereka pergi. Adapun malaikat pencatat dan penjaga tidak. Terus melihat dong? Enggak melihat. Karena apa? Karena bukan akhlak malaikat. Jangankan malaikat yang begitu mulia, kita aja, kita manusia yang banyak dosa. Kalau umpamanya di suatu ruangan tempat tiba-tiba ada orang walaupun bersama jenis dengan kita, kita laki-laki, dia laki-laki, lalu dia membuka pakaiannya semuanya di hadapan kita untuk ganti baju, dia nggak punya malu. Kita gimana? Kita malu. Kita nggak mau lihat, natap, enggak. Membandingkan dengan kita, enggak. Kita pasti melihat ke arah lain. Menoleh ke arah lain. Nggak melihat. Ya. Oleh karena itulah, kalau manusia saja seperti itu, apalagi akhlak malaikat. Malaikat tidak akan berani melihat aurat manusia. Oleh karena itu, mencatat tidak berarti mereka melihat semuanya. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Halo. Ya udah. Masih? Halo. Kalau putus tututan. Iya. Ah, ini putus. Ada pertanyaan dari Mas Yitno di Mundu Cirebon, Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, apakah amalan buruk kita yang sudah ditulis di buku catatan manusia bisa dihapus dan diganti dengan kebaikan? Dan senada, ada pertanyaan senada juga dari Umu Novel di Pleret Cirebon. Bagi orang yang sudah bertaubat, catatan amalnya yang dulu itu masih ada atau dihapus? Katanya. Mohon penjelasannya. Iya. Iya, kita sudah pernah jelaskan bahwa kalau seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, maka dia akan dihapus, dosa tersebut akan dihapus. Apa yang dihapus? Sudah kita jelaskan, pertama catatan dosa tersebut. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu juga dihapus, di-cancel, dibatalkan. Dan yang ketiganya yang disebut dengan athar sayyi'ah. Athar sayyi'ah itu artinya dampak-dampak buruk dari dosa. Dampak buruk dari dosa ya berupa kerasnya hati, berupa malas ibadah, berupa lebih apa semangat lagi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan yang lain. Nah, semuanya itu juga akan dihapus. Dihapus dari diri orang tersebut. Oleh karena itulah, maka catatan amal manusia akan dihapus yang berupa catatan-catatan dosa kalau orang itu sudah bertobat dari dosa yang pernah dilakukannya. Bahkan bisa saja tadi seperti yang disebutkan, dosanya diganti dengan kebaikan. Asal dia memenuhi syarat. Pertama, taubat. Kedua, iman. Ketiga, amal soleh. Maka dosa-dosanya diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubadirullahu sayyatihim hasanat wa kanallahu ghafur rahimah. Kecuali bagi orang yang tobat, lalu beriman, lalu beramal soleh, maka mereka itu akan diganti oleh Allah kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi catatan-catatan kelam masa lalu yang berupa dosa akan terhapus kalau dosa itu ditobati, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon dari Pak Kosim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Pak Ustaz. Bahasa Indonesia Bapak. Hatur nuhun, terima kasih kepada Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Yang memberikan ilmu kepada saya. Mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Dan Pak Ustaz keluarga dan staf, mudah-mudahan selamanya sehat walafiat. Amin wa iyyakum. Tadi Pak Ustaz dalam paparannya menjelaskan tentang menjalin jari, menjalin apa, jari-jari tangan. Mm-mm. Itu mohon diulangi lagi Pak Ustaz, dan masalah sekitar itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Kosim di Cimahi. Cimahi. Barakallahu fik. Bertanya tentang menganyam jari-jari tangan ketika mau menuju sholat. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Ya. Iya, ada larangan, Pak, tentang yang namanya apa? Tasbik. Tasbik itu artinya menganyam jari-jari tangan. Artinya memasukkan atau menyelipkan selak-selak jari tangan ke selak-selak jari kaki. Jari tangan kanan ke tangan kiri, ya. Maka ada larangan dari beberapa hadis yang sahih tentang hal itu. Di antaranya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum tsumma kharaja 'amidan ila shalah, fala yushabbik baina asabihi." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia keluar menuju sholat, maka janganlah dia mentasbik jari-jari tangannya. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddoa fa amadta ila sholah, ila tawaddota fa amadta ila ilal masjid, fala tushabbikanna baina asabi'ika fa innaka fis sholah." Kalau kamu sudah berwudu lalu bermaksud pergi ke masjid, maka janganlah mentasbik jari-jari tanganmu karena kamu sedang berada di dalam sholat. Hadis lainnya, Nabi bersabda, "Man tawadha thumma kharaja yuridu sholah fahuwa fis sholah hatta yarji'a ila baiti fala taqulu hakadha," yakni yushabbiku baina asabihi. Apabila orang berwudu lalu keluar untuk sholat, maka dia sedang berada dalam sholat sampai dia pulang ke rumahnya, maka janganlah kalian berbuat seperti ini nih. Lalu Nabi SAW mengapa? Mentasbik jari-jarinya. Mentasbik adalah menganyam jari-jari tangan kanan dan tangan kirinya. Ya. Hadis-hadis tentang mentasbik ini banyak dan sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama yang menunjukkan ke terlarangnya hal tersebut. Ya. Jadi yang terlarang kapan? Pertama, dari mulai dia keluar dari rumah sampai dia sholat, baik sebelum sholatnya ataupun di dalam sholatnya. Tidak boleh, di jalan dia tidak boleh mentasbih. Kemudian di masjid ketika duduk menunggu saat dikumandangkan nyokomat, juga jangan mentasbih. Termasuk sholat Jumat ketika mendengar khutbah menjelang sholat, ketika mendengar khutbah tidak boleh duduknya sambil mentasbih. Karena apa? Karena dia berada di dalam sholat. Dan dalam sholat ada larangan bertasbik. Bertasbik menganyam jari-jari. Ya. Adapun kalau umpamanya dia sudah selesai sholat, lalu dia sudah beranjak dari tempat duduk sholatnya, maka dia dibolehkan untuk bertasbik dan tidak terlarang. Berdasarkan hadis, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melakukan sholat duhur atau sholat asar 2 rakaat. Padahal beliau mukim, tidak safar. Setelah 2 rakaat salam, dari raman wajahnya terlihat ketidakpuasan. Beliau berdiri lalu pergi ke pojok masjid dan bersandar di kayu yang ada di sana. Lalu beliau mentasbik jari-jarinya. Dan di sini pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram ketika menjelaskan tentang sujud sahwi, bab sujud sahwi. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau dikosor atau sholat sudah dirubah? Engkau lupa ataukah sholat dikosor?" Kata Nabi SAW, "Tidak dikosor, tidak lupa." "Oh, kalau begitu engkau lupa, kita baru 2 rakaat. Lalu Nabi SAW kembali ke tempat duduknya tadi lalu menambah 2 rakaat lalu diakhiri oleh sujud sahwi. Syaikhul Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan masalah ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan tasbih seusai sholat. Oleh karena itu larangan bertasbih berlaku selama sholat, tidak boleh bertasbih. Dan sebelum sholat, karena sebelum sholat orang itu dianggap sedang di dalam keadaan sholat. Dan larangan ini berlaku. Adapun seusai sholat maka boleh, atau umpamanya yang tidak berkaitan dengan sholat. Ketika kita duduk umpamanya di bis, di kereta, di kendaraan, atau duduk di rumah kemudian bertasbih, maka itu tidak ada larangan. Itu dianggapnya mubah, dan selama yang mubah tidak ada larangan dibolehkan, bahkan mengisyaratkan dibolehkannya hal itu dari hadis tadi Nabi SAW bertasbih seusai sholat. Adapun larangan itu terjadi atau diperuntukkan bagi orang yang mau sholat, atau baik di jalan atau ketika duduk di masjid menunggu sholat, dan ketika sholatnya maka terlarang bertasbih. Begitu Pak Qosim dan para pendengar semuanya, waktu yang kita miliki sudah cukup, sudah habis sampai 2 jam. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang untuk lanjutan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.